Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum, merupakan kebahagiaan yang amat sangat dengan berkumpul bersama antum semuanya, yang ini merupakan kemudahan sekaligus kemurahan dari Allah Jalla wa'ala yang mempertemukan di antara hamba-hambanya di atas permukaan bumi ini. Mereka berjalan ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, ke tempat yang lainnya, lalu kemudian mereka bertemu, berjumpa, bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya, dengan kawan-kawannya, serta saudara-saudara mereka, merupakan kebahagiaan. Tidak di tempat lain, tidak pula di tempat ini yang kita cari, yang kita temui dan berusaha untuk bersamanya adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang mereka juga bersama-sama berjalan meniti sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, berusaha tegar di atasnya, berusaha untuk tetap berdiri kokoh di atas bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kebersamaan tersebut selalu berusaha mereka jaga, selalu berusaha mereka pertahankan bersama-sama